Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ta'ala wa tawfiqihi pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bersama pembahasan yang ketiga dari Madlulat Al-Alfaz, yakni pembahasan tentang Al-Am. Nah, hendak ya akan sini, ma huwa Al-Am? Lugatan bermakna asyumul. Istilahan المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. الله يبارك فيك أبو يزيد. هل العام له صيغة؟ لا أنت جاوبت له. هل العام له صيغة؟ kalau pertanyaan hal itu jawabannya na'am atau la. Pertanyaannya hal. هل العام له صيغة؟ Thank you. sifatul umum yang kita sebutkan al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Hakada. Nah. Baik. Kemudian kita terangkan kemarin kharajanin tidak termasuk siyahul umum, isim yang tetap nakirah walaupun kemasukan al, gitu ya. Nah, sekarang apa saja atau sebutkan macam-macam dan jenis-jenis al yang antum ketahui. Al-ahliyah, kemudian al-jinsiyah. Sudah. Al-ahdiyah ingatannya ada tiga. Ya. Satu. Aywa. Naam. Kalau jinsiyah. Tayyib, al-jinsiyah ada tiga. Ya, tiga ya. Yang pertama al-istighraq khasa'idil afrad. Ya, al-istighraq khasa'idil afrad. Yang kedua al-istighraqil afrad. Yang ketiga li ta'rifil mahiyah. Gitu ahadah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ahnam. Karena kan bab nahwu, tujuannya ahnam. Dari semua jenis-jenis al, apakah semuanya termasuk siyahul umum ketika digunakan untuk memakrifatkan sebuah isim? Istighraqiyah saja. Dan bisa hal yang ahdi, tapi tergantung maksudnya. Kalau maksudnya umum, umum. Kalau maksudnya khusus, khusus. Masya Allah. Contohnya. Duh, waduh. Jangan waduh. Abu Yazid. Al-Ahdiyah misalkan tidak masuk. Ya, ninggir semua. Bisa dengan syarat. Masya Allah. Syaratnya apa kalau gitu? Saya lupa. Abang Umar. Ya. gitu ya. Gak mau terjebak dua kali lagi ya. Sayyid. Yang termasuk siyabul umum ini al istighraqiyah, baik lil istighraq jami'il afrad seperti yang dicontohkan kemarin, innal insana lafi khusrin, al insan ini termasuk al istighraq jami'il afrad, yashmal al insan fi jami' jinsihi. Bisa pula mencakup al istighraqiyah listighraq khasa'isil afrad, istighraq khasa'isil afrad. Nah, namun yang sering dijumpai istighraq jami'il afrad. Adapun untuk al libayanil jins, ya, libayanil jinsi, atau kalau dalam mutammimahnya disebut dengan lita'rifil mahiyah, ini tidak masuk siyahul umum. Ya, ini nanti. Ada yang al, ada yang aqidiyah, ada yang jinsiyah. Jinsiyah tiga. Ada istighraq. Termasuk siyabul umum itu yang ini, dua ini masuk gitu ya, kodenya gini ya, masuk. Untuk yang ini litarifil mahiyah atau libayanil jins tidak masuk. Ya, tidak masuk. Misalnya, contohnya, ar-rijal atau ar-rajulu khairun minal mar'ah. Kaum lelaki itu lebih baik daripada kaum wanita. Alnya di sini namanya al litarifil mahiyah atau libayanil jins, untuk menjelaskan bahwasanya jinsur rajul khairun min jinsil mar'ah, gitu ya. Ada kaum lelaki itu lebih baik dari kaum wanita. Ini hal yang demikian tidak termasuk siyabul umum. Kenapa? Karena tidak mesti setiap laki-laki lebih baik dari wanita. Terkadang ada wanita yang lebih baik dari laki-laki. Itulah hal yang. Nah, dari sini tidak bisa. Dari sini Adapun untuk al-ahdiyah dengan tiga jenisnya pula, lil-ahdi zihni, lil-ahdi zikri, lil-ahdi huduri, itu tergantung ma'hudnya. Ya, masih terus juga tuh. Ya, tak teruskan. Masuk ini enggak? Zikri? Enggak? Yakin? Masya Allah. Ayo, yang terakhir ya, al-yawma model ini al-ahdiyah dengan tiga jenisnya ya. Baik yang zihni, zikri, huduri, tergantung ma'hudnya ya, tergantung ma'hudnya, tergantung tergantung kalimatnya. Kalau maksudnya ini khas, khusus, maka maknanya pun khusus, tidak bisa jadi am. Apa? Ya. Tapi kalau maksudnya ini am, maka dia pun juga bisa menunjukkan arti. Untuk yang contoh-contoh di sini semuanya khas. Ya. Ya tahu enggak? Khas kan? Yang awal ghar. Apakah mencukup semua ghar? Tidak. Cuma sur. Yang kedua rasul. Yang dimaksud rasul adalah Musa yang didustakan oleh Fir'aun. Kemudian yang ketiga al-yaum, ketika diturunkan ayat tersebut pada hari Arafah, ya kan? Nah, terus mana maksud yang umum? Contohnya dalam ayat apa anak tentang kisahnya Nabiullah Adam. Secara awal Azza wa Jalla memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Thank you. keluarga. Tanya dulu, kalau yang awal kulna lil malaikat, alnya al apa? Untung beda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 6 pilihan. Yang awal lil ahli jismi. Yang kedua, ini kalau gak enak ini ya. Oke, dikasih kode ya. Ini salah satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Paulnya anak, dia aktif di sini. Yang kedua, sama, di sini juga. Kuburi. Iya. Kuburi. Tak apa, sebab dua kuburi. Ada enam. Banyak pilihan. Yang belakang jangan khawatir, tak bisa stop. Monggo. Nyala ada waktu. Ini belum masuk. Si koyaknya dah berjam puluh ya. Hah? Yang lain dulu. Abu Yazid. Belum pilih. Yang lain semua. Yang antum dulu. Tengah-tengah apa ya? Tinggal aku selesai. Nyala tau gak? Thank you. di sini. Ini di sini. Nomor 1. Yang ini. Ini. Istikharatul afrad. Yang ini zihni. Iya. Iya. Net. Ya. Pusing juga ya, karena sama-sama al. Sama lagi kalimatnya al malaika. Ini repot. Aye. Abdullah, Abdullah. Hah? Gimana Abdullah? Allah Ta'ala alam. Baik. Untuk yang pertama, al-malaikah ini istighraq jami'il afrad. Dengan tatkala kami berfirman kepada seluruh para malaikat, inni khaliqun bashara min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi safaru lahu sajidin. Fasajadal malaika. Maka yang kedua alnya lil ahdiz dihni. Siapa yang sujud? Yang tadi di awal. Itu kan apa Yazid? Nah. Ya lah, sudah tahu. Ya lah, nah ini contoh al-ahdiyah yang maksudnya am. Kita punya juga Ahnaf. Ahnaf. Ya lah. Ya kan. Ini contoh al-ahdiyah yang maksudnya am. Ya lah. Nah, tak tahu kalau dia am. Dia sebelumnya. Kan ini diketahui siapa yang sujud yang awal. Idkul lalil malaika. Ini ya yashmal jami al malaika. Ya kan? Nah. Kemudian setelah itu fata jadal malaikatu. Berarti ini al ahdiyah lil ahdi zihni. Yang sujud itu yang tadi. Yang dikhabarkan, yang dikatakan di awal ayat. Dikuna di malaika inni khaliqum basharam min tin. Itu artinya. Nah. Ya, kalau seandainya yang awal tadi itu nakirah, maka yang kedua ini zikri. Berhubung yang awalnya ini ma'rifat, maka yang kedua zihni. Nah. Nah, ini satu contoh, satu bukti kalau ilmu usul zikri ini kan bola tafsir sangat membutuhkan yang namanya ilmu nahwu. Di mana ya? Ayo. Itu sudah paten. Yang namanya nahwu harus ada. Kalau tidak ada, wah, kotor. Nah. Apa? Apa? Nah, ini untuk menerangkan tentang al. Ya. Jadi sehingga masing-masing dari jenis al ini punya hukum sendiri-sendiri. Tidak semua al bisa menjadi siyaul umum. Yang langsung masuk dalam siyaul umum ini al istighraqiyah. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Selanjutnya, saya ada tambahan. Kalau masuk pembahasan baru tangguh. Termasuk siyaul umum المعرف بالإضافة idhabul umum ini isim yang ma'rifat dengan sebab idhafah. Ia mudhaf kepada kalimat yang lain. Mufradankan baik berupa isim mufrad am majmu'an atau jama'. Ya, entah yang mudhaf ini mufrad atau jama'. Ya. Biasanya para ulama mengistilahkan dengan al-mufradul mudhaf. Ya, atau jam'ul mudhaf. Namun yang dakik yang ini al-mu'arraf bil idhafah. Yang ma'rifat dengan sebab idhafah. Mufradan kan am majmu'an. Baik yang mudhaf tadi isim mufrad atau jama'. Isim mufrad maksudnya apa? Tidak dua dan tiga tidak. Empat. Berarti tidak dua dan tidak jamak. Tidak dua dan tidak. Berarti satu. Ya. Yakin. Iya. Yakin. Yakin. Hah? Tahiyyat Allah ya Rabbi. Kalau jamak? Sudah gitu kok. Itu tak. Itu tak. Iya. Adalah ala akbar minas naim. Habis nadai. Iya dan di akhirnya. Itu. Ini. Ta'rif indaman. Ah gitu. Sayyid. Kalau jamak imadal ala tsnain ala aktsar min tsnain aw itsnain. Sayyid. Ali minimal sebuah kalimat dikatakan jamak kalau menunjukkan bilangan tiga. Gitu ya. Iya. Kalau dua bagaimana Abu Yazid? Sana. Yakin ya? Yakin kan? Kuluk mas. Sana. Jangan takut dengan sama-sama jumlahnya. Bener ya? Yakin bener? Yakin bener? Iya ya, utana ya. Jadi kalau antum baca-baca kutubun nahu yang lumayan, antum akan jumpai ada khilaf di kalangan lohat. Ya, dua ini masuk jamak atau tidak? Ya, jadi gitu ya. Kalau yang dirujukkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia merujukkan kalau aqalul jama' salata. Asyungkiti. Ya, aqalul jama' salata. Minimal yang namanya jama' itu tiga. Ada lagi yang mengatakan kalau aqalul jama' isna. Sehingga dua sudah dikatakan jama'. Walahum adillah. Yang mengatakan minimal dua ini punya banyak dalil. Bukan di sini sempat menjawabkan. Yang penting mufrad yang mudhaf atau jamak yang mudhaf. Contohnya, tadzkuru ni'matallah. nikmat mufrad, hakeza? Ya. Dia ma'rifat dengan sebab mudhaf kepada lafzul jalalah Allah. Maka kata-kata nikmat Allah mencakup semua jenis kenikmatan, baik yang kecil apalagi yang besar, nikmat duniawiyah maupun nikmat diniyah. Kata-kata kata-kata ini lafzul jalalah ini ma'rifat atau nakirah, Abu Yazid? Ma'rifat yang paling ma'rifat. Iya, lebih ma'rifat dari Al-Bamir. Iya, iya, yakin. Pendapatnya siapa? Iya. Ini ada kisah unik. Ya, kisah unik. Ya, biasa sudah. Langsung mantuk ada. Belum sampai. Disebutkan kisah dari si Bawai. Oh, si Bawai kan? Kenal? Kenal? Nah, ya, disebutkan oleh si Bawai. Beliau ini pada suatu hari pernah bermimpi. Bermimpi. Bukan. Ada orang lain dari murid-muridnya si Bawai bermimpi kalau gurunya si Bawai ini masih surga. Ya. Masih surga. Ditanya, gimana ceritanya kok si Bawai bisa masuk surga? Katanya, aku masuk surga karena aku berpendapat a'raful ma'arif lafzul jalalah Allah. Kita toh, ya, yundur. Yang jelas ni'mat Allah ini termasuk al-mu'arraf bil idhofah, mufrad, isim mufrad yang mudhaf kepada lafzul jalalah sehingga dia ma'rifat dengan sebab itu. Mencakup semua jenis kenikmatan. Ya. Itu sisi umumnya. Contoh yang lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Kita ingat bi'abdihi. Abad mudhaf kepada dhamir. Ya Allah ya. Abad mudhaf kepada dhamir. Maka dia ma'rifat dengan sebab mudhaf kepada dhamir. Nah, kalau secara kaidah al-mu'arraf bil idhafah termasuk siyabul umum. Ya banget. Iya. Termasuk siyabul umum dalam keadaan yang dimaksud dalam ayat ini, ya, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya di malam hari. Hamba di sini apakah mencakup semua hamba? Hah? Tidak. Siapa yang dimaksud? Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tapi gimana ini Pak Umar? Salah bedanya, Bro. Khuruj anil asl. Masyaallah. Ya, da'wa al-khuruj anil asl la bud min ad-dalil. Mana dalilnya? Mana karinahnya? Qaulnya siapa? Ya boy, kalau ini kan nikmat Allah jelas, sisi umumnya jelas, mencakup semua jenis kenikmatan. Ya, baik yang kecil apalagi yang besar. Nah yang ini juga sama-sama mufrad mudhaf. Dia ma'rifat dengan sebab mudhaf kepada dhamir. Faedahnya al-mu'arraf bil idhafah termasuk siyabul umum. Abu Yazid, kaya tak jawab. Apa ini? Ini yang salah yang mana? kaidahnya yang salah atau gimana ini? Bayezid. Yallah. Bahaya kalau tidak dipecahkan. Pertanyaannya bi'abdihi, ya, ini kan mufrad mudhaf, masuk enggak dalam syiarul umum? Masuk, ya kan? Nah, kenyataannya yang dimaksud dalam ayat ini apakah mencakup semua hamba? Tidak. Yang dimaksud cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mana sisi umumnya? Apakah ini termasuk yang dikatakan sama Abu Umar kharaja 'anil 'aql? Oh, enggak. Sifahnya ya paham, semuanya termasuk syiarul umum, cuman mana dikatakan umum itu dari mana? Mencakup semua hamba? Tidak. Nah, kalau antum pernah baca kalamnya Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Tajidil Jawab, bentuk al-ubudiyah. Nah, itu sisi umumnya. Ya. Nah, ini supaya kita enggak jadi kabayan dalam bab tafsir. Ya, taunya kalau umum mesti semua kena, gitu ya. Akhirnya kalau ketemu ini semua kena. Lafaz abad semua hamba. Nikmat semua nikmat, gitu terus akhirnya kan. Nah, supaya enggak jadi kabayan, kasih contoh yang ini. Saya meleko, berarti umumnya itu tidak mesti, tidak mesti semua afrod. Yang ini masuk mencakup semua jenis al-ubudiyah. Teknil jani al-ubudiyah. Ini diambil dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Apa ya Abu Yazid? Apa? Tamam. Nah. Ya, berarti kaidahnya salah. Salah. Keluar dari kaidah asal? Enggak. Jadi, ya. Nah, ini salah satu pentingnya belajar kepada guru. Kalau cuma baca toh pusing, waduh, apa ini? Wah, ini kaidahnya keliru ini. Nah, ini repot. Ya, oh, ini kaitannya keliru ini. Kaitannya keliru ini. Perlu di edit lagi biasanya. Yang keliru yang baca bukan biasanya. Contoh yang lain. Contoh yang jamak. Apa Umar? Thank you. bukan jalan mana saling berarti ya sama tadi mufradnya umun ummahatun gitu ya selamat ya Abu Yazid selamat ya kalau takdir aja lah kan gak ada aturannya selamat dia kalau pakai jawabannya Abu Umar terjebak ya kan inter dari celahnya Abu Yazid nah ini sebab punyanya Abu Yazid ya ada tambahan dari yang lain Allah yubarifik tayyib untuk masalah ini ikhwan ikhwan a'azuni Allah wa iyyakum disebutkan faedah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam beberapa durusnya ya durusnya ya didengarkan lewat rekaman dari ceramahnya beliau dalam durus Bulughul Maram juga dalam durus Al-Balaghah ya ayat lafadzul mahad bisa dikatakan jamak muannats salim bisa pula dikatakan mulhaq bi jam'il muannatsis salim tergantung antum menentukan bentuk mufradnya kalau jawaban Abu Yazid salah benar Abu Yazid ummahat mufradnya umun salah berarti ini jamak takdir na'am atau dengan bahasa yang lain mulhaq bi jam'il muannatsis salim benar ya Masya Allah mantap Abu Yazid pinter dari celahnya ini oh gitu nah, kalau dikatakan jamak muannats salim juga benar tapi mufradnya bukan umum apa mufradnya mufradnya apa bacanya ini? Ini loh. Soalnya Pak Ahmad ini gak mau. Gak mau dengan contoh ini dia. Gak mau ditanyain dia. Ummahatun. Nah, ini salah satu lughah dari ya, salah satu lughah dari nah, kalau antum katakan mufradnya ummahatun, berarti ini jamak muannats salim. Enggak terjebak. Ya, emang yang paling mantap tadi jawabannya Abu Yazid. Mantap. Allah yubarik. Hah? Al-afsah. Al-amru sahl. Sahal. Iya, milih yang gampang aja. Terserah kamu, pilih gampang yang mana. Dua-duanya gampang. Dayu, baca, ya. Bukan dari anak lagi katanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam surat Bulughul Maramnya. Kalau langsung dengarkan kasetnya, ya ketika mensyarah hadis Uququl Ummahat. Lafaz uququl ummahat itu sudah menerangkan seperti ini ya, atau dalam durus Al-Balaghah pernah dengar katanya? Apa Umar? Perlu didengarkan ya baik, al-walihan insyaAllah intinya al-mu'arraf bil-idhafah baik isim mufrad atau isim jamak ini termasuk siyahul umum siyahul umum ada wajib insyaallah ini untuk siyahul umum kita curukan pada 6 siyahul karena kalau diperhatikan masih banyak siyahul umum yang lain yang mungkin kalau disebutkan bakal terbelalak untuk duh, masuk rupanya duh, masuk lagi gitu ya 10 sampai 6 ya. Hah? Sudah jam 11:30. Oh besok. Mau nambah lagi. Tapi harus mau ditanya. Baik. Kita lihat besok. Ya. besok ditanya masih bisa menjawab, tak kasih tambahan. Kita biar sudah. Kalau tidak bisa, berarti cukup 16 saja. Wallahu a'lam.